Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Ya? 6. Tak mana ya? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى. Maka tetekala balir budak-budak itu, maka mestilah dua ibu bapa pun bersangat-sangat menekang di atasnya budak-budak kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegah, bahkan serba-serbi yang bersakut paut dengan agama dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun, maka bersabit dengan buku budak-budak ini, banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama dengan masing-masing tak peduli, atau dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia jua, yang dikatakan perkara yang serba salah di atas mendapatnya. Tak padanglah dengan habis belanja dan susah lelah, maka apabila beralih daripada dunia kepada mati, maka itulah baru dapat terkejut yang amat-amat besar dan sesal yang amat sangat. Dan nyatalah kata sehabis-habis berharga pekerjaan agama, dan sehabis-habis kenalah kepada sekalian orang-orang yang sungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya kepada mengaji agama serta beramal dengan ilmu-ilmu yang mendapatnya, maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berfaedah dan berguna pada ketika itu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tetekala balik budak-budak itu. Balik ni bahasa Arab. Melayu kata sampai. Balagha. Maknanya sampai. Kalau balagha, sampaikan. Balir, hendaklah kamu sampaikan. Balagha yuballiru. Tablir. Tablir, menyampaikan. Tak, tablir maknanya menyampaikan. Kita semua ini umat tabligh. Bukan jemaah tabligh. Umat tabligh. Umat tabligh lain. Jemaah tabligh lain. Umat tabligh maknanya umat yang menyampaikan apa yang baik, iaitu perkara-perkara agama kepada orang lain. Nah, itu umat tabligh. Itu kita. Tak dapat tidur. Nah, suruh orang buat kebajikan, suruh buat benda baik, beritahu cerita-cerita yang benar. Nah, itu panggil umat tabligh. Yang Nabi SAW kata, balliru anni walau ayah. Sampaikanlah berita daripada aku ini, yang ini kepada orang lain, walau ayah, walaupun satu ayat. Jemaah tabligh tu hak kita kenal tu lah, hak hidup surah tu. Nah, tu jemaah tabligh. Itu kumpulan. Tapi kalau umat tabligh, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tabligh bukan hak sama-mana individu atau kumpulan. Nah, itu adalah tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi, daripada hadis balighu anni walau ayah. Sampaikanlah. Kita dengar hadis, kita sampai kepada orang. Kita dengar satu hukum, beritahu kepada orang. Orang tak boleh dengar, sudah. Biar orang lain pula. Dah. baligh, maknanya yang sampai umur. Maknanya orang yang sampai umur. Sampai umur dengan beberapa alamat, beberapa perkara. Yang antaranya iaitulah alamat yang hanya ada pada kaum wanita sahaja, iaitu keluar haid atau beranak atau nifas. Balik laki-laki tak ada. Nah, keluar mani laki-laki dan perempuan. Balik tak? Keluar mani laki-laki ada keluar mani, perempuan ada keluar mani. Nah, tak keluar haid perempuan ni keluar mani. Balik. Tapi 9 tahun sekurang-kurangnya keluar mani balik. 9 tahun sekurang-kurangnya keluar haid, maka balik. Nah, kalau 7 tahun keluar darah budak perempuan, bukan haid lah. Nah, darah lain, bukan alamat balik. Nah, gitu. Ada orang tanya, darah perempuan keluar mani tak? Sebab ada orang mengatakan laki-laki je keluar mani, perempuan tak. Nah, satu hari seorang sahabat perempuan radhiyallahu anha datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kalau kita bermimpi kena mandi ke tak? Nabi kata, "Na'am, iza ra'atil ma'." Ya, kena mandi. Kalau perempuan yang bermimpi itu nampak air. Bukan mimpi nampak air sungai kanu. Maknanya kalau keluar mani. Dan pada hari yang lain dimuskilkan akan keluar mani bagi pihak perempuan. Maka Nabi kata, guana mu siapa tak percaya perempuan keluar mani. Mudah tengok anak yang lahir ada mirah mak. Tak. Ada meh ayah. Hak meh ayah tu daripada mani ayah. Ada meh mak. Ikut mani mak. Daripada mani mak. Ha. Kerana itulah dua mani dia berkongsi. Maknanya sama-sama mak pun ada mani. Ada air mani. Nah, kita lihat kadang-kadang rupa dia mata macam mak, hidung macam ayah, mulut macam mak, dahi macam ayah. Nah, kadang-kadang dia tengok oleh ayah belaka, putih macam ayah, comel macam ayah, tak ada sikit mak. Dia tak mari lagi. Dia besar baru teringat. Ada tak? Masa kecil tu ayah belaka. Nah, comel macam ayah, rambut lebat macam ayah, lesung pipik macam ayah, hidung macung macam ayah. Nah, mata-mata sabun macam ayah. Tak ada sikit ni mak ni. Nah, kok mana pula? Oh, bila dia besar dah 14 kali SPM. Oh, nurung mau. Ada juga. Ini tengok pula. Tak tiru kok jising, kok jiring, kok tubuh, kok sifat. Nah, habis. Jadi bila balik sampai umur budak-budak itu, mestilah, mesti ni wajib. Dua ibu bapa pun bersangat-sangat lah. Wajib, dua ibu bapa ni wajib atas. Mana atas ibu bapa datang satu kewajipan, iaitu sangat-sangat menekan atasnya anak-anak kepada mengingat dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh juga. Yang ni kena dedahkan anak kepada ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang i'tiqad, tentang iman. Tok pandai nak panggil apa nak tulis belaka. Dia panggil ilmu tauhid kerana ilmu tu tujuan nak mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al dan pada asma. Dia panggil ilmu iman kerana ilmu ni bercara tentang hati, perkara keimanan. Nah, dia panggil ilmu akidah, ilmu i'tiqad kerana segala perkara yang dipelajari itu disimpulkan di dalam hati. Nah, sebagai pegangan. Dia panggil ilmu i'tiqad. Ada orang panggil ilmu sifat 20. Kerana masyhur kadang-kadang tu dengan belajar cara mengenal sifat 20. Tak mesti belajar kod sifat 20. Sifat 20 cara khalah dia panggil. Tak. Cara salah dia tak panggil, tak bawa dengan sifat 20. Dia kata Allah Ta'ala lah yang ada, yang wujud, yang menjadikan segala langit dan bumi. dalilnya buat mari ayat Quran tu cara-cara salah. Kau pandailah cara mana pun pasal balak. Nak belajar sudah sampai dapat mengenal Allah. Ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal daripada segala perkara yang berkait dengan agama, mengenal Allah dulu. Tuhan yang menjadikan kita. Supaya bila mengenal Allah, maka ibadah kita pun benarlah hal tuju itu. Kerana itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fayajibu awalan alaika an ta'rifal ma'bud summa ta'budu. Maka wajiblah awalnya atas kamu bahawa kamu kenal akan Tuhan yang kamu sembah, kemudian kamu sembah akan dia. Fa kaifa an ta'buda man la ta'rifa ta'rifuhu. Maka macam mana boleh kamu menyembah, beribadat kepada orang yang kamu tidak kenal? Pelik. Lepas tu kena mengenal Allah. Nah, sekarang cukup mudah. Nak mendapatkan pelajaran agama cukup mudah. Macam makan kacang. Zaman dulu dah yo orang ngajuk. Tak ada. Nah. Belayar kapal di mengaji Mekah. Nah. Belayar zaman dulu. Sebab tu keluar perkataan Ibnu Ruslan, malam yakun ya'lamu za falyas'ali illam yakun mu'allima falyarhali. Barang siapa yang tidak alim, hendaklah dia belajar. Jikalau tidak ada orang alim, hendaklah dia belayar. Nah, belayar tinggal kampung hari tu. Nah, kerana apa? Menuntut ilmu. Sebagainya para sahabat, ulama-ulama tabi'in. Nah, kita dengar cerita-ceritanya belayar tu. Kita tak belayar. Nah, dia tengok kapal layar. Ha, belayar tinggal kampung lama. Allahu Rabbi. Nah. Besarnya, tingginya hemah orang dulu-dulu. Nah, siapa belayar tinggal anak cucu, tinggal adik kakak, tinggal kapur lamang, tinggal kedah, tinggal kebong, nak belajar. Leni dak ayah belayar dah. Depan mata. Ilmu benda nak ngaji. Faham tak? Ha. Ilmu benda nak ngaji. Boleh ngaji belakang dulu tak tak. Pak pada main dah cipu cara orang cerita lah. Tanya orang tua-tua dulu cikgu. Betul tak? Ada. Macam learning. Habis surah. Sutik surah pula. 7 malam lain sama ustaz. Nah. Mudahnya learning. Zaman dulu nak ngaji kitab ni tak boleh beli. Upah orang tulis. Upah orang tulis. Itu guru kita dia upah orang tulis. Masa tu dia nak ngaji kitab Musalli dengan kitab Faridah. Tak jawi je. Tak ada jual. Nak? Tak ada jual. Tahun 50-an. Duduk di ulu. Upah orang tulis. Upah dia buat bendang. Semusing. Ha. Semusing buat kerja bendang. Cedung. Nak? Boleh licin buat upah orang tulis kitab Musalli. Boleh? Rindadok. Nak? Lenim sambung-sambung kitab ni. RM1.50. Musalli. Ha. Naik sarang leba. Tak laku. Tak, pagi tak laku sutik. Spiderman duduk atas kitab. Ha. Duduk karu. Tak laku. Kelisa. Oh, 9 bulan ha, kena tunggu tepoh. Ha. Ada dah bitih ni. RM42,000. Nak buat tebak. Pakai kata tara. 9 bulan tunggu. RM42,000. Mana Allah siap setengah ni, Musalli. Walik lalu. Ada, tak ada masa. Ha. Tapi bukan sini, kat lain. Nah, dulu hebat. Nah. Syekh Daud Fatani naik belayar, kapal layar. Ha. Pergi ke Mekah dengan Syekh Abdul Somad Palimbani. Tu guru Syekh Tuplak. Ngaji Mekah. Nah. Bukan kapal terbang Jet 747 siap dengan pramugari. Nampak? Pramugara pun ada juga hot ternoda. Nah. Nah. Cukup mudah dah ni. Bila mudah, maka jadi lupa kita. Bila mudah. Nah. Rabi'atul Adawiyah. Dalam rumah dia tak ada baik. Berbatu-batu dia ambil air di telaga. Waktu malam, Rabi'atul Adawiyah tidak keluar pada waktu siang. Takut orang tengok bayang dia, bukan muka dia, bayang dia tak mahu orang tengok. Sebab dia kata Allah Ta'ala firman, waqarna fi buyutikunna. Hei kaum perempuan, duduk diam di dalam rumah dalam keadaan terhormat. Tak keluar. Tengah malam dia ambil air. Nah, jauh. Telaga dia bukan macam telaga kita. Nah, dua karet je. Tak payah karat. Celuk, lambung, piung, terbang. Naik tak kata. Faham? Berpuluh-puluh karet tanah Arab. Nampak? Tapi 300 rakaat tahajud tiap-tiap malam. Nah, lepuan. Lepuan. Nah. Kita 40 tahun tak boleh 300 rakaat. 40 tahun. Buat apa? Air terlalu banyak. Terlalu banyak air. Nah, dalam bilik air sepala baik. Kau tuak bawah. Kau hujan. Nampak? Baik hujan sepala baik. Baik untuk basuh. Dalam jambang baik tu ikan pelawa hau suku baik nah. Baik basuh kereta nah. Baik siram bunga banyaknya baik mudahnya air tak boleh sembahyang tahajud nah. Bila banyak jadi gelak gambar macam kelalawa. Kelalawa ni dia tak boleh kalau banyak cerah sangat, dia kena gelak sama-sama baru nampak. Maghrib baru boleh terbang kelalawa. Kalau kita igat kelawa, Batman tu lah. Kita lepas tengah hari. Langgar habis, tiang-tiang lapu. Cerah sangat. Tak boleh power sangat. Jadi tak ingat. Nah, kita tengok terlapa banyak nikmat, maka jadi gelak kamu. Nah, gitu. Nah, dia tahju baik Allah. Bercelubu tu baik air baik. Nah. Mengingatkan dengan segala ilmu iman. Nah, belajarlah. Rata ada orang ajar kitab, macam-macam kitab lah. Orang ni berahi kitab Aqidatun Najihalah. Orang ni berahi kitab Tauhid Salah, Aqidah Wasatiyah. Nah, kitab Perisal Mukallah. Aku pandai lah. Asal belajar dan dapat mentauhidkan Allah. Nah, tak cukup lah dalam kitab. Boleh pula beli VCD. Ada pula CD-ROM. Ada kaset pula. Dalam internet pula ada orang ngajuk. Boleh pilih pula ustaz. Tiba-tiba jahil juga di awal. Nah, jahil juga. Dan ilmu suruh tegak. Ilmu suruh tegak. Dia ni, hukum ni, kehidupan kita biasanya tak boleh lari daripada dua perkara. Suruh dan tegak. Suruh dan larang. Amar dan an-nahyu, al-amru wan nahyu. Apa? Amar apa? Suruh daripada Allah dan Rasul. Benda yang Allah suruh, benda yang Rasul suruh. Suruh itu ada suruh wajib, ada suruh yang sunat. Larang pun ada larang wajib, larang sunat. Jadi kita belajar dalam Quran, dalam hadis, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Supaya kita jadi umat yang taat. Taat ni maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh buat, apa yang Allah Ta'ala larang tinggal. Kalau kita tak tahu benda Tuhan suruh, nak buat lagu mana? Seorang pekerja, dia mesti mendapatkan arahan pekerjaannya pada waktu pagi bila dia masuk ke pejabat. Dia nak tahu benda arahan dia hari ni. Kalau dia tak tahu benda Tuhan suruh, dia tak ditanya, dia tak buat kerja tu. Lepas tu kena buang kerja. Nah, mesti nak tahu arahan ni kena keluar ke, outside ke, kena gimana ke, meeting ke apa. Dia ada arahan. Lepas tu dia ada larangan pula. Tak tahu benda ni dilarang buat. Bila buat menjadi satu kesalahan. Nah, lepas tu nak kata saya tak tahu. Nak kata gitu ke bos jabat. Bos jabat kata buat ni, buat alik habis mesin motor stik jabat balik rumah. Nah, ingat ke tak apa? Yang buat gitu. Akhirat gitu lah. Guana gini muat benda muka, benda maksiat, benda ni, benda haram. Kan ini kena lanak kan? Ha, ni tak sah kan? Akak jual beli lagu ni. Ha, kita nak jawab tak tahu. Ha, sudah pijak. Nah. Ha. Lepas tu dalam ayat kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua yang dibawa datang oleh Rasul daripada Quran mahupun sunnah, fakhuzu. Ambil. Dan apa jua yang dilarang oleh Nabi akan kamu. Nah, sama ada larangan itu daripada Nas, Wahyu, Al-Quran ataupun Sunnah. Maka fantahu. kamu berhenti. Tidak, tak boleh tahu. Tak tahu, tak berhenti. Macam-macam ayat tentang suruh dan larang. Nah, dia ada ayat amar, dia panggil ayat nahi. Amar maknanya suruhan, tuntutan. Nahi maknanya tegahan dan larangan. Tak belajar bab nahi. Nah, nahi-nahi babuji itu pandai. Saya kita keling. Nampak? Mereka tahu benda nahi, tahu lah. Nahi-nahi meri zendegi meri muhabbat. Waktu cerita tamir. Tahu waktu benda Tuhan larang. Larangan diberkait dengan suruhan. Suruh pun berkait dengan larangan. Seperti suruh berhenti. Suruh lah. Suruh berhenti. Nah. Suruh jangan buat. Nah. Wala taqrabu zina. Tuhan suruh. Suruh apa? Suruh jauhi zina. Dia gitu. Faham baik. Nah. Bahkan serba-serbi yang bersakut paut dengan agama, kena ajar anak-anak kita walaupun tidak sekaligus berperingkat-peringkat sebagaimana kita juga mengaji berperingkat-peringkat. Nah. Sebab itu kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita hadir pada majlis-majlis kuliah. Di kuasa yang sama, adik kakak kita, sahabat handai kita, nah, tidak dapat hadir di majlis-majlis kuliah kerana terpedaya dengan dunia. Kerana sibuk dengan urusan dunia. Ha. Kita syukur banyak-banyaklah. Walaupun lewat dah baru nak dengar. Tak? Tapi dan juga. Kalau tak dan teguh. Masa ni duduk tengok kira pitih kedai. Ha. Kira-kira 100 ikat ketuh. Kira-kira 100 ikat ketuh. Mampu dalam gitu. Tak? Ha. Tak apa dia kata. Kalau mati ada Syekh Hamid. Boleh mari. Buat belaka. Tak? Ha. Betul. Dah. Tapi bekalan kita tu. Oh, sakut paut ni yang paling penting. Inilah roh kehidupan, iaitu agama. Nah, apa jua agama number one, dia formula one. Bukan orang kata tu Schumacher. Faham? Number one, number satu agama dulu. Hatta kalau nak pilih bini, agama dulu. Nah, nak pilih bini, agama dulu. Apa jua nak buat, agama dulu. Bangun pagi, agama dulu ingat. Nak tidur, ingat kepada agama dulu. Nak kerja, agama. Dia tak boleh lari. Tak terpisah sedikit pun. Sebab kalau agama diabai di belakangkan, maka bertemulah dengan kegelapan. Nabi SAW kata, bagi orang muda-muda lah, nak menikah. Tak. Dia kata, tungkahul mar'atu li arma. Biasanya kat perempuan itu dikahwini kerana empat perkara. Li jamaliha, kerana comelnya. Yang kedua, lima liha, kerana hartanya. Yang ketiga, li hasabiha, kerana keturunannya. Yang keempat, li diniha, kerana agamanya. Kalau ada empat-empat ni pada seorang perempuan, boleh. Tapi payahlah. Dia seorang yang comel, keturunan bangsawan, jutawan, lagi pula orang yang alim dan wara. Nah, payah nak jumpa. Menaikkan se-se aja. Nah, comel. Tak ada piti. Piti banyak. Kudus pangkoan. Tak. Piti banyak. Anak bangsawan. Tak comel. Beragama. Tak ada piti. Nih. Kalau ada pak-pak, itu. Nah. Tapi kalau ada se saja, maka Nabi SAW bersabda. Fasfar bizatidin taribat yadak awkamakona. Pilihlah yang beragama. Nescaya lega dua tangan kamu. Nah, apa lega hak beragama? Dah semayang, berdoa. Suami nak pergi kerja ni berdoa, biar Tuhan murahkan rezeki. Nak cari duana. Isteri solehah, hak beragama tu tunjuk contoh. Payah tu. Nah, Nampak suami ustaz motosikal berdoa minta keselamatan suami. Nah, jangan tepuh dorang tengah jalan. Biar sempat balik ke rumah. Tu kata dalam hadis yang maksudnya perempuan yang solehah ini seperti seekor gagak yang putih di dalam 200 ekor gagak hitam. Ayah nak jumpa. Nah, ada payah nak cari tuan ni. Nah, kita nak turun kerja dia berkaan supaya Allah Ta'ala luaskan rezeki yang halal. Allah Ta'ala selamatkan pergi balik dalam perjalanan. Nah, nak cari tuan ni. Itu kata agama. Dan kita juga kalau anak-anak yang beragama, Allah, ada beza lalu dah. Sejuk mata mak memandang. Tak? Anak beragama, tapi sama ayah-ayah dan ibu bapa tak mahu anak beragama. Dalil, mereka tidak reda anak mereka ke sekolah agama. Tak reda. Aku tak reda dunia akhirat. Dan dia kata lagi tu, tak reda. Haa. Kita ni salah besar tau. Salah besar tau. Sebab kita ni dicocok oleh heroin dunia dalam otak kita. Jenis morfin. Kita nampak lama dah kita bih. Bih pada mak giang. Nah, dalam otak. Dia masuk heroin. Kita masuk dunia-dunia ni. Lama ni cocok 50 tahun seorang tau. Duh cocok. Dia dengan 16 tiup sehari. Nah, dengan environment persekitaran yang mengejar dunia. Nah, cakap dunia lah ke? Kita bilang adik-beradik kita. Adik-beradik berapa orang? 8 orang. Anak dara, sepupu, pok dara, mok dara, mok dua pupu, pok dara buaya, mok dara anjing, masuk lah ke? Seramah beratus-ratus tu, berapa orang ulama? Nah, tak ada sekor. Tak ada sekor. Hak kerja cari makan pagi petang, berapa orang? Tanda. Oh, tak cukup jari tangan. Kalau hak cari dunia, enggak kira. Dah. Ini nak kabar akhir zaman. Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sedikit sungguh daripada hamba ku yang bersyukur. Dan dia kata-kata, anak-anakmu tak ada sekor ulama. Anak-anak aku pun pers-pers-pers tulis. Dan dia kata-kata. Ular dalam semua ada belaka. Faham? Ha. Nah. Sungguh, sebab apa? Bila dah tak berjaya dah anak-anak kita mencari dunia, baru kita nak alih pandangan kepada akhirat. Nah, itu sama-sama gitulah. Baru nak cuba akhirat pula. Kawan curi rata riti je. Nah, tak cakap nak. 14 buah sekolah buang. Nah, bukannya curi kapur sekolah, pintu pagar sekolah curi. Nah. Tak ada cang tau. Bagi pondok ngaji hadis. Dah rocetong. Nah. Dia bukan pak orang pusat pemulihan ni tu. Nah. Nak hak cerdik-cerdik IQ tinggi, nak ngapa nahu, sorah, bayang, makni, badai, istiarah, makulak, macam-macam hukum, macam-macam ilmu. Nak ngapa? Dah pergi dah rocetong lembu, macam nak lembu gitu, lembu duduk. Nak ngaji apa? Nak jadi ulama? Lekin pula yang bahan ni tu. Dengan buru-buru titik tu buru lecing. Yang tahu habis. Nah. Gesta dah, something dah kapung. Nah. Batu ni kita dengar ni. Nak beki. Nah. Beki balik. Dengar beki balik. Nak beki, macam beki rumah. Balik nak beki semua. Tak rok. Beki sikit-sikit. Nah. Hak mana ting dulu? Tangga ngecak. Tangga cabut sekeping dengan cak lama. Kalau kita bahan cak baru dulu, bodoh kan? Tangga dulu mustahak. Hak nak jirik hari-hari. Cak ke dia, sikit piti tak ada lagi. Gitu kok. Beki bilik air dulu. Lepas tu, aku beki tu pulak. Ni sikit-sikit anak kita gitu kok. Nah. Bukan belajar fardhu ain ni maknanya kita nak belajar sahabat batal wuduk aja. Ni, nak didik anak-anak. Nak, kena belajar juga. Dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi. Anak-anak kita akan membesar menjadi orang dewasa macam kita. Kita ni kita telah ditipu macam-macam jenis penipuan lah. maka kita tak saja sepatutnya kita nak anak-anak kita pula tertipu macam kita kena tipu. Kita kena tipu banyak mana dah. Dia tipu di main patah berapa? 10 tahun. Tak? Ha. Wagi atak tau patah. Pak pernah teksi. Mak gohik tu, daripada tu. Gom masyih tu. Tak nampak tuang teksi, lindung atak. Mana guana teksi jalan. Tak ada tuang. Ada duduk dalam atak. Apa? Nak buat pondok patah. Ha, tu orang jamaah kira lah cerita. Tak? Ha. Dia tipu tu. Ni tipu di masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kerugian kerana masa lapang dihabiskan kepada mala faidata laha, perkara-perkara yang tidak ada guna kepada. Nah, 10 tahun dia tipu di main patah saja. Nah. Main godak. Dia gudang nak main godak. Ha? Dah, sekali lagi ke banyak kali? Ha? Atak kali. Lambat main gi sok mau. Ha. Oh. Ha. Tu hak warak sekali tu. Orang lain malah tanya ah. Ha? Orang lain. Cikgu ha. Main dia warak kali ramai-ramai. Orang lain dah ya tanya ah. Ha? Happy go lucky tu. Faham? Ha. Lambat main gi. Dah, tapi dak lepo kau ah. Dah. Tengok saja ah. Ha. Ah, ha, dia kata habis masa pula situ. Bertahun-tahun. Umur inang. Nah. Ngeroyak kulit. Pak dogo. Nah, i butir tere. Ha. Ha. Bukan kata pak su dak main lagi tunggu dah. Lah bertahun, 20 tahun, 30 tahun. Bukan depan duduk dalam basah tu. Nak, nak tengok kulit cocok gua ni di batang pisang. Nak semangat kita. Itu tipu di masa. Tua di dalam lazor gitu je. Seolah-olah kita ni mencari sesuatu di dalam mimpi tak jumpa. Nah, habis gitu. Dadah kita Allah. 45 dah umur aku. Baru aku menjejakkan kaki ke surau dan masjid. Tapi alhamdulillah, kerana nyawa masih dikandung badan. Kawan-kawan kita ni hak mati dalam lara, ramai mana dik-badik kita tak mati di dalam dunia, dalam gelap mata, gelap hati, gelap pendengaran daripada perkataan-perkataan yang benar. Allah Rabbi. Sebab itulah banyaknya manusia ni di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Wazarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami sumbat ramah sungguh daripada kalangan jin dan manusia bagi api neraka jahannam itu. Beriak cok masuk dalam keadaan 124,000 orang turun Nabi. Bukan seorang Nabi turun tentang muka bumi. Tak. 124,000 orang. Rasul 313. Kata setengah kaum. Dalam gitu tu. Wazarakna li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Ramanya. Dalam api neraka jahannam itu. Manusia dan jin. Pak tak neraka juga. Tak kan? Pasal mereka berpaling daripada mendengar pesanan-pesanan, amaran-amaran daripada Nabi dan Rasul masing-masing. Macam kita juga. Ha? Tak mau dengar orang ngajar, tak mau pergi kat kuliah, tak mau pergi ceramah. Akhirnya, hidup dalam kesesatan. Tak jumpa cari. Nah. Orang tengok kita, gimari. Nah, pesengan tak jumpa jalan lah ni. Orang pun nak pergi kabur. Tak, nak tunjuk jalan. Kau tengok kakak kau start tubik kau ni. Lepas tu kau nak U-turn pulak, tubik kau dalam rok pulak ni. Ha? Ha? Biasanya sesak dah ni. Orang kau pun nak pergi kabur. Hei, ha, kau tak mau dengar, mau dengar. Ha? Mesti ketah itu kau dalam rok. Mana orang sesak dah? Orang kau pun nak kabur. Tak mau dengar, marah pulak. Kabur apa, kabur? Ha? Ha, kita gitu. Orang nak kabur. Nak kabur jalan tu kok ni. Nah, bukan kau ni. Tak dapat tengok nyanyi sangat. Dah nyanyi apa-apa jelek, pusat-pusat kan luar. Ha. Macam bapak pangan cuma dak galah supi je. Kalau galah supi, napa? Ha. Memang same, memang sama ah. Napa? Dak galah supi. Apa pula Allah Rabbi. Nah. Lengak ni baju lengak sekali. Dak puas umur nambah 17, 18, 20. Nah. Ni singlet ni. Tahu singlet ah dengan aku. Aduh ni. Aduh ni tali. Kasar lidi yang dakak. Mana? Boleh-boleh ada ni wak saku wak tak bau. Nah. Ha. Dah dosa ke tidak? Jadi satu dosa dah. Satu maksiat tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia takut dah buat gitu, dalil kita dulu. Kan dulu kita tak heran bak aurat. Pasal kita tak tahu kehala dulu. Nah, dan ni ada tahu kehala dah, ha, jadi takut sikit. Ha, dia gitu kok. Kita gitu juga macam dia dulu. Nah. Ha. Nyanyi. Nah. Ha. Kalau naik bas kok kalau gantung pegang tangan tak apa-apa kan. Ha, ha, bakal sila. Nah, ha, dah balik. Anak balik rumah muda. Nah, ayah haji duduk bawah lenggok lah kata. Tiga orang jatuh tahun ke. Tak, pening ayah haji. Nak turun jalan haji dia, terik rumah muda. Ha, tak. Ha. Pasal ni hak kau pure punya. Tamu tengok tak baik. Allahu Rabbi. Duduk dalam keadaan kelalaian. Dan bekal bagi beberapa tempat yang hadapan lagi. Dan jika adalah ini-ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri, sekalipun budak-budak ni bila dia besar, dia dewasa, dia kena belajar. Tapi kita wajib dedahkan sebelum daripada mereka melangkah ke alam dewasa. Daripada kecil lagi. Nak. Apa jua kalau daripada kecil molek. Daripada lembuk lagi. Nah. Macam awak kuih lah, awak kepuk kuih. Nak, kepuk, tapu ambil muka. Nak, awak kuih. Bila cair, masa cair itulah. Awak cuah dalam acuan. Cuah dalam acuan wahulu, jadi wahulu. Pasal lembuk ni. Nak, cuah dalam acuan bunga durian, jadi bunga durian. Cuah dalam acuan apa benda biskut, jadi biskut. Dia lembuk, dia ikut. Nak, dan ikutan ni semasa kecil, dia tahan lama. Dia macam tua. Nah, batulah kata al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Belajar sejak daripada kecil seperti pahatan di atas batu. Terpahat di batu tahan lama. Mana budak-budak kecil awal-awal lagi beri pendedahan ilmu agama, maka comel budak tu. Molek ingatannya kuat, mudah menghafal, cepat pandai. Nah. Orang tua lambat pandai. Nah. Lambat anda. Dah ingat. Mana? Saya tengok orang umur 75 ngaji tajwid. Orang umur 75 dia ngaji tajwid. Ha. Ha. Masih wak Ismail tu berjelobok idea. Nak wak mulut mucung. Kenapa? Tak mahu tu biar idea. Faham? Ha. Payah nak buat lah. Nak buat maknanya kol kodoh. Ha. Sampai demang ayah haji. Tu baru kol kodoh segera. Kalau kubra tidur situ tu. Nah, nampak dia. Dah mulut tua, gigi tua, langit-langit tua, sanaya tua, kerongkong tua, lidah pun jadi tua. Jadi payah. Sebab itulah sekolah rendah tak terima orang tua. Nah. Hmm. Yang terima orang tua sekolah piramli. Nampak? Ha. Alik yeming apa? Nah, burung. Eh, burungnya bang. Ha? Tak percaya lagi doki kita. Daftar sekolah SS1. Ha. Jejak satu kita. Dia kata dah mana anda? Ni. Rebah lepak cikgu. Mana? Putuh je gigi tinggal. Ha. Nak masuk jejak satu. Siap ngebit-bit Ultraman bawa. Mana? Tak terima. Pasal apa? Buang masa. Nak ngira rohok. Tak? Ha. Ha. Tuan kata daripada kecil. Daripada baru-baru lagi. Nah, ha. Maka bersabit dengan buku. Budak-budak ini banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran agama. Buku ni lah ramai cecek. Buku mana? Buku ni lah, buku didik anak-anak pada ilmu agama. Ramai ibu bapa yang leret, yang tak ingat, tak sedar, tak ambil peduli pun. Tak? Tak ni? Payah kita nak tarik orang ni balik kepada Islam, payah. Lebih payah kalau orang itu duduk dalam kemewahan. Payah dia. Kalau dia mewah, kita ni kurang mewah pada dia, payah nak ikut. Nampak? Lepas tu kalau dang sapa, koperak, jutawang apa semua, tak buat kawan dah, popok surat. Buat bodoh kira. Ah, tak buat cetong. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, hendaklah kamu beriman dengan orang-orang yang telah beriman. Maknanya, hey, puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, puak-puak Ubay anak Khalaf, puak-puak Abdullah ibnu Ubay dan seterusnya sekutu-sekutunya, masuklah kamu jemaah para sahabat Nabi nu. Masuk puak sahabat lah. Beriman macam puak sahabat lah. Duk main masjid, main surat. Nak? Dia pun tengok. Puak-puak sahabat dah agak cetong. Dia naik unta merah. Unta merah puak-puak ni naik. Takkan nak ikut puak sahabat. Yang naik keldah. Keldah kat. Ha? Nampak? Sebeng pun tak tahu. Dia naik unta merah. Hanu naik keldah sebab dia mati. Payah nak ikut. Sahabat kaki ayam ada. Kain bertapur-tapur harum sekali. Baju. Nak ikut. Puak-puak. Puak-puak musyriki Mekah. Tak ikut. Dia pakaian lagu mana? Siap ngerata dengan gelang. Tak? Dengan bertatau kat emas pakaian. Tak mau ikut. Lepas tu. Dia nampak kot dunia. Sebab dia mewah. Bila orang mewah. Golik lah. Payah nak ikut. Seruang dari untuk bersama-sama dengan orang yang susah. Nah. Dia kata, adakah kamu mahu kami ikut orang-orang yang bodoh itu? Orang tak ada pelajaran. Tak ada cetak, duduk surat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, kata Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh. Bukan para sahabat, tapi mereka tak tahu. Nah. Orang yang tidak mahu bersama dengan para jemaah, mereka itulah orang-orang yang sufaha. Bukan kata jahil. Sufaha ni. Sufaha ni bodoh. Jahil kan? Jahil-jahil pun tak bodoh. Cerdik. Ni bodoh terus. Kalau juhalak, juga orang jahil ni sufaha. Orang yang bengong. Orang yang bodoh, dungung. Nah. Kita dah ikut kita. Ayuh. Tengok adik-beradik kita. Kalau hak mana, hak kaya sekali, perkataan dia laku. Ha. Walaupun doktor. Kalau hak alim, hak ngaji 20 tahun tapi pasak terik, tak laku dalam keluarga tu. Nah. Dika bodoh dah sewak lagi ni, tak walek jamai gini-gini ni. 20 tahun ngaji. Anak beranak tak wakal. Ha, tak apalah, tunggu ayah long, tanya ayah long. Ayah long nak sapa dah pada kolpong. Tolok dah tadi dengan BMW ni. Ah, ha, tanya ayah long buat keputusan. Ayah long basuh berok dok cuci. Faham? Tapi dah harta banyak. Ha, itulah lumrah hidup dunia. Ha. Tengok kita apa nak ira. Dah buat cetong. Rasa cakap sedap. Nah. Ha. Kalau harta tak tahu. Dah harta banyak oh, menjadi tumpuan. Nah. Kalau dua pupu orang kata sepupu. Kalau kaya. Ha. Kalau sepupu dia kata anak dan kalau senang. Dia orang gila, dia orang gila. Nampak? Cawak kata lagi main-main duk erik ring. Nah. Anak dara dia kata ada bau-bau bacang ni. Dah jauh. Kena kau jauh kata. Itulah hidup dunia. Nah. Maka jangan kita terpesona dengan kemewahan orang-orang yang meninggalkan beramal dengan amalan-amalan Islam. Dia tengok orang tak beramal, orang tak mari surau, orang tak dengar, tak pergi kuliah, orang tak belajar agama, orang tak cara buat agama ni senang lenang dengan makan pakar, dengan kenderaan yang hebat-hebat. Rumah mereka itu pula tersergang indah. Biar ke dia. Allah Ta'ala pesan akan zarhum ya'kulu wa yatamatta'un. Nah, tinggalkan mereka itu dalam keadaan makan dan minum. Wa yulhihimul amal. Mereka itu dilagakan oleh cita-cita saja. Fasau faya'lamun. Pasti mereka akan dapat tahu suatu hari nanti. Sangat tidak. Mujadzadat heranglah orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli lara, ahli maksiat. Makan mewah, minum mewah. Nah, rumah mereka ratusan juta ringgit. Tapi mereka tidak ikut jalan Allah. Biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nah, telah melarakan mereka itu, mencuaikan mereka itu oleh macam-macam angan-angan. Nah, macam-macam cita-cita yang telah menyebabkan mereka itu jadi lara. Banyak angan-angan mereka itu. Fasal faya'lamun. Maka sesungguhnya mesti suatu hari nanti mereka akan mengetahui. Tak? Bila mana dia ketahui? Bila dia masuk di dalam kubur. An-nasu fid dunya niyamun. Manusia itu di dalam dunia tidur boleh jeretuh belaka. Tak? Fa iza mata intabaha, maka apabila telah mati, Nabi kata baru terkejut daripada tidur. Bila dengar marabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma wajibuka wa ma faraiduka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka, ha sudah hijrahlah. Dak fanadima, maka disitulah mereka baru menyesal. Dak. Tengok kaya-kaya lah, datuk-datuk apa semua orang kaya, orang banyak piti. Tak boleh buat piti pertambung-tambung zaman dulu cerita. Nak? Dia tengok kubur dia ni, benda dia. Cikgu, benda dia atas kubur dia. Kemucu dengan karung. Betul tak? Karung ni. Nak? Karung tu bukan anak dia. Jadi biarlah teman juga dah anak dah mari, karung pun karung lah. Faham? Juta. Oh, cerita ni jangan main. Gudang tarak kapal laut. Dia tengok karung dua ekor. Biru mata karung. Lalu hijau boleh tahan. Nah. Tak ada benda. Ada 30 orang sehari mari kubur dia cikgu. Ada. Kita tanya cikgu mah pasal dia ahli kubur. Tak. Dia tiap-tiap hari mesti ada kubur depan kedai tayar Syekh Ibrahim. Tiap-tiap hari. Tak. Tiap-tiap hari mesti ada situ. Pukul 8 atau pukul 10. Tak. Kalau tak ada jarang-jarang tak ada, tak tahulah pergi kat snorkel ke apa, tak tahulah tu. Nah, dia tahu kan. Dia kenal. Saya pergi juga tapi tak kenal mana kubur orang kaya, kubur orang miskin. Tak kenal. Cikgu dia boleh bilang, ni kubur ni orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya ni. Seorang dah duduk dah kubur ni. Dah. Sedangkan Nabi SAW berpesan, apabila datanglah orang yang kita kenali, duduk memberi salam pada kubur kita, Allah Ta'ala benarkan kita menjawab salam. Dan hati kita menjadi tenang seketika dapat bertemankan orang yang ziarah. Tadi duduk tak ada, sunyi sepi. Orang mari duduk sekejap ziarah kita, berasa suka ke hati. Tak. Seolah kata mayat kata jangan balik dah lagi. Balik akan garam sikit. Tak. Sampai gitu semua seronoknya mayat. Apatah lagi kalau sapa pula dengan doa, dengan fatihah, dengan istighfar, dengan sedekah. Allah. Ada lah. Tak. Kita yang merancang akan kehidupan kita sebenarnya. Tak. Kalau kita rancang anak kita tak di kubur kita, ha, itu lah. Berarti kena buat pelang. Asuh anak-anak. Tak. Kalau kita ayah mati jangan lupa. Kubur kurang-kurang seminggu sekali. Latih dulu masih hidup buat pergi. Supaya menjadi rutin mereka, kebiasaan. Mudah-mudahan kita mati mari seminggu sekali. Tak mari nak hari pun. Tak. Ajar dia macam mana mendoakan kalau kita mati dah. Supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kita di alam barzah. Tak. Baru utung. Itu baru anak yang sejuk perut mak mengandung. Tak. Bukan yang kelulusan tinggi. Pak benda pusat jelai gitu. Ha tu tengok rogah tu. Ha? Ha macam anak orang pangan. Waktu kita sebenarnya tertipu dengan masa. Masa sebenarnya. Pada dalam hadis-hadis yang masyhur selalu kita baca, di antaranya ni'matani maghbunun fiha fihi ma kasir minan nas. Dua nikmat yang tenggelam manusia pada keduanya kebanyakan daripada kita. Dua nikmat tenggelam ni mana hanyut dengan dua nikmat ini. Tulul aman wal faragu, iaitu panjang cita-cita dan masa lapang yang begitu banyak. Habis gitu. Nah, masa tu masa maha. Masa maha. Tengok kita muka kita, kita tengok cermin dia ni. Nak tengok mahanya masa, tengok muka kita. Balik sekarang tengok cermin. Pada kita waktu bik gambar kita kat jamak cek itu. Ni tengok. Ha. Macam tu kubur muka. Ha, tua dah. Dalam gitu tua dah. Tak sedap. Nah. Yang kita tak sedar tu pasal kita tengok tiap-tiap hari cermin. Acu kita tengok 40 tahun sekali baru kita sedar kita telah tua. Kerajaan tak benar, segala rakyat ada cermin di rumah dia. Cermin hanya ada tempat pemerintah saja. Dan rakyat hanya dibenar melihat 40 tahun sekali. Allah wonder. 40 tahun sekali kau tengok cermin. Nah. Lepas lepas. Bukan aku. Bukan aku. Aku muda. Ha? Tapi dah tengok tiap-tiap hari. Nah. Tak berasa tu lah. Pasal perubahannya sedikit. Nah. 40 tahun tengok sekali. Baru kita nampak tua dah aku. Nah. Ha. Dalam tua main Vespa. Allah lebih tua. Main Vespa. Nah, tak ada serak nak bilang ubang orang putih. Apa ni bulu kening putih. Bulu kening hitam. Putih semua dah bulu kening. Oh, kelak Vespa. Cucu bisu lah, dengar. Tok ki kelak Vespa. Ahli sama hidup. Mana nak mati atas Vespa. Berat nak. Habis mati gitu je. Hak di rumah, mak ayah, mak pula di rumah padang cerita kiri. Ha, padang nyustang. Tak? Ha. Kalau Houston nyanyi ho, rohoh mulut-mulut mo. Ha. Ha. Ya rikana mumene sona badawi. Ha. Senyak tu tu. Maknanya masuk menjiwai, faham? Dah minat. Kita tak apa buat modal. Faham? Ha. Tu guru tak apa lah time show. Faham? Dia memang kena apa lagu. Nah. Ha. Dah sungguh habis gitu. Tua. Ha? Dah habis dah tua. Tengok tok kita. Danyok-danyok dalam jestang. Tak. Daripada ego misal cekok sanggang. Nah, tak. Siapa ke syaruk kang janji sekarang. Ha? Tengok lagi. Ha? Khabar cucu nak tengok ninja tetu. Buka cu ni tang kali tu ai ngau eh. Ha tu nak ngau kali. Nampak. Ha lawak gua ni gede. Allahu Rabbi. Sebab itulah kata pepatah Arab al waktu saifun. Masa itu seperti pedang. Illam qata'ahu illam taqta'hu qata'aka. Allahu Rabbi. Masa itu seperti pedang. Kalau mu tak potong dia, dia potong pelimu. Kena badidah masa. Dia kalau kita tak dia tak kita tak pitah dia, memang dia pitah kita. Ha, itu sungguh. Dia gerak. Kalau kita buat dak-dak bahan deal waktu ni. Dodo tua. Dodo 50, dodo 60. Tak apalah umur, tapi tidak ada gerak. Umur memang mereka, memang mereka. Nah, memang tua dia kita. Nah. Tiap-tiap yang ada pada alam dia berubah daripada muda pada tua, meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua pada alam ini akan binasa, yang tak binasa Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yang memberi sifat jalal, sifat kemuliaan. Nah. Tetapi tualah dalam keadaan sedar diri. Nah, ada bekal untuk perjalanan yang masih panjang di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan satu. Isteri yang tidak mempunyai datuk, ayah dan anak lelaki meninggal dunia. Maksudnya ada suami dan berapa orang anak perempuan. Bagaimana cara pembagian harta? Pusaka isteri. Suami dan berapa orang anak perempuan sahaja. Suami dapat berapa? Tok Imam. Dia kata isteri tidak punya datuk, ayah dan anak laki-laki tak ada. Hanya anak perempuan dan suami. Paling banyak. Berapa paling banyak suami? Satu per dua. Satu per. Satu per dua tu per empat. Satu per empat. Baki ambil di anak. Soalan bagi makmum yang masbuk, manakah yang lebih afdal baginya sama ada menghabiskan macam petiharah yang hampir habis dibaca ataupun terus rokok bersama imam bila imam rokok? Tak. Makmum masbuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tak. Lepas tu imam pun rokok. Rokok lah. Kena rokok selalu. Tinggal bacaan. Mesti tinggal bacaan. Malainkan kita kalau nak habiskan bacaan pada ayat yang belum habis, boleh jika kita zon, kita dapat rokok bersama imam. Umpamanya kita baca ghairil maghdubi alaihim, imam rokok. Kalau kita kata waladhdallin pun sempat rokok. Tak, maka rokoklah. Tetapi kalau kita sambung, kalau kata waladhdallin ditambah, dok tu panjang. Memang takut terdang rokok. Maka tinggalkanlah. Dah, boleh tinggal. Tak ada dah soalan. Minggu depan tak ada lah, minggu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala bima alamtana wa alimna bima yangfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.